Sadarkah kita terbawa arus dunia? Nilai kehidupan seakan terlupakan. Kekayaan tahta keangkuhan perlahan jauhkan kita manusia darinya sang pencipta. Seharusnya kita menyadari semua pengakuan dunia hanyalah sementara. Saatnya kita semua menyapa dirinya sang pencipta. Selalu dikatakannya, tangannya terbuka merindukan kita anaknya. Tak perlu kita ragu, dosa-dosa bukan batasan bagi dia untuk menjangkau kita. Dari semua pengakuan dunia hanyalah semua.